Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mamak, nan godang indak dimbogolau, nan ketek indak disabuk namo. Insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya agak terkejut karena biasanya di mana-mana diundang sesudah baca Quran itu ada kata sambutan dari RT, sambutan RW, sambutan kades, kadus, lurah, dusun, camat, bupati, wali kota. Sesudah jam 2 boleh barulah ustaz diimbau. Berikut ini Al-Mukarram Haji. Jamaah pula nunduk sono. Bau awak pun toga. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi ternyata di kampung awak langsung pengajian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad LCMA merajut kembali tali silaturahmi di hari yang suci Idul Fitri. Kok nampaknya mancing awak ndak mepantun gua. Dibuatnya ujungnya i sado. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Apakah takwa itu masjid takwa? Apakah takwa itu namonyo pak takwa? Apakah takwa itu bajunyo takwa, isinyo hantu? Apakah takwa itu sekolah pesantren takwa? Apa sebetulnya takwa itu? Baca ayatnya dalam Quran. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bersedekah saat lapang dan susah, itulah orang yang bertakwa. Apakah Bapak Ibu bertakwa? Nampaknya ragu. Itu menunjukkan masyarakat awak orangnya tawaduk, rendah hati, tidak maunya menjawab. Apakah Bapak Ibu bertakwa? Mudah-mudahan awak bertakwa insyaAllah. Amin. Bukti bertakwa adalah yunfiquna fis-sara, bersedekah waktu lapang, wad-dara waktu sempit, waktu sawit sedang melambung hebat, megah, mewah, mahal, bersedekah. Waktu trek, bersedekah. Waktu gotah sedang kering, musim panas, bersedekah. Ditakik jam 8, 8.30 hujan lobek, tetap juga bersedekah. Waktu pohon kelapa, oh berbuah lah, mudah-mudahan tak ada orang gugur, bersedekah. Sedang tak berbuah pun bersedekah. Itulah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu maka sedekah nilai yang luar biasa Bapak Ibu. 30 hari 30 malam, malamnya tarawih, malamnya witir, malamnya tahajud, siangnya tahan makan, tahan minum, kering tenggorokan. Tujuan dari puasa itu tak lain tak bukan adalah sodakoh, bukan somat. Sodakoh, bersodakoh, sodakoh, sodakoh. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah bersodakoh. Ini Ustaz kok judul ceramahnya sodakoh? Ini kan halal bihalal, ini kan menyambung tali silaturahim. Kita bisa bersilaturahim kalau ringan tangan berbagi bersodakoh. Ini acara malam ini. Ini kan kena orang banyak bersodakoh nih. Siapa yang membuatkan pentas nih sampai dua karpet di atas, sodakoh karpet ke atas. Walaupun selesai acara jemput balik, membuat sempat tenda. Di mana-mana kalau sudah tenda begini naik artis dangdut berok pendek. Tapi di tempat kita tidak, pengajian. Sodakoh kamera. Sodakoh kamera dia pakai kan, merekam acara pengajian malam ini. bersedekah mikrofon, sedekah. Mudah-mudahan yang bersedekah malam ini dilipat gandakan Allah rezekinya insyaallah. Yang belum menikah ditemukan Allah jodohnya dengan yang baik-baik insyaallah. Yang nyabi amin tu yang lalu nikah. Eh kolal nan lah bini lo kue. Amin. Yang lah nikah diberikan anak yang soleh dan solehah. Dah sampai itu aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang-orang yang bersedekah ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masalul ladina yanfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah di jalan Allah, kama sali abbah satu biji, ambatan sab'a sanabil tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin 100 abbah tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 101 biji benih ditanam, tumbuh 7 cabang menjadi 7 100 200 300 menjadi 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Oleh sebab itu orang-orang yang pelit, pelit, bakhil, kedekut, apa leh? Kikir, sempili, mati. Ujung-ujungnya mati. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ambo ceramah di satu tempat hebat. Ruko. Ambo tanya, siapa punya ruko kau pak? Ini suang yang punya ruko banyak kau ya. Hebat. Iko pokok sawit kau siapa punya? Suang. Iko pokok gotah karet kau? Suang. Jadi tiga orang punya? Tidak, ini suang. Karet punyanya, gotah punyanya, sawit punyanya, ruko punyanya. Mananya kini? Mati. Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dia bangun pesantren? Tak ada. Ada anaknya jadi ustaz, jadi buya, jadi pimpinan pesantren? Tak ada. Lalu apa yang dibangunnya? Bini. Dari yang banyak tadi, ada diurusnya anaknya sampai sekolah S1, S2, S3, S4, S cendol, S doger? Tak ada. Karena sibuk dengan dunia, tak sempat menyekolahkan anak. Lalu anak yang banyak tadi, banyak anaknya buya, tapi tinggal dua. Satu jadi hantu, satu jadi setan. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Oleh sebab itu malam ini kita merenung sejenak. Apa yang saya tunjuk ini jangan tersinggung. Karena kebetulan itu yang nampak saya. Kalau saya cerita karet, dek gotah nampak awak. Penggotah. Kelapa, kebetulan itu nampak. Ustaznya lah tunjuk kelapa. Ambo acara di masjid. Insyaallah tidak akan ambo tunjuk kelapa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pokok kelapa yang kita tanam tinggal, kebun karet gotah tinggal, kebun sawit tinggal. Ada orang mati bawa brondol? Tak ada. Ada orang mati bawa gotah? Tak ada. Yang kau bawa apa? Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sudah bersedekah? Alhamdulillah bu ya, ambo setiap Jumat bersedekah. Berapa? 2000. La ilaha illallah. Sanggupkah kita membayar berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Sanggupkah kita membayar berapa tetesan darah yang dicuci darah putih, darah merah? Sanggupkah kita membayar berapa kali hembusan nafas? Sanggupkah kita membayar berapa kali otak berpikir? Tak dapat kita bayar. Cara membayarnya adalah dengan bersedekah. Oleh sebab itu masjid kita cantik, masjid itu luar biasa, masya Allah. Ustaz Somad tadi kenapa enggak sholat isya ke masjid? Ini jangan sampai jadi fitnah. Banyak fitnah-fitnah di internet. Ustaz Somad ternyata tidak sholat. Ambola jamak tadi, jamak takdim. Mana bisa jamak dari Pekanbaru ke Kampar? Itu kan baru 50 km. Ambo malam iko langsung ke Pariaman. Ko habis desiko ke Pariaman. Besok pagi ceramah di Pariaman. Oleh sebab itu kami jamak takdim. Satu, karena kami sudah jamak. Yang kedua, untuk menghindari selfie. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masjid kita sudah cantik, tapi nampaknya tak ada kubahnya. Entah disambar petir, entah diembus angin puting beliung. Oleh sebab itu maka masjid ini akan indah. Kubah bukan rukun masjid. Andai tak ada kubahnya, dia tetap juga masjid. Tapi begitu bangganya kita kalau masjid itu megah, mewah. Ketika ditunjuk foto, masjid mana ni foto? Ini masjid terbaik. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewakafkan tanah masjid itu dulu? Siapa yang memberikan berapa sak semen, batu kerikil, batu bata? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun rumah dua lantai, di bawah 5 kamar, di atas 5 kamar. Anaknya kebetulan 5. Dia bangun di bawah 5 kamar, di atas 5 kamar. Setelah anak-anak besar menikah pergi, lalu tinggal berdua sama istri. Tak lama sesudah itu bini pun mati, tinggal suami. Lalu siapa yang menempati 9 kamar lagi? Hantu. Oleh sebab itu maka kau bangun rumah besar, tinggal. Mobilmu mewah, tinggal. Duitmu banyak, tinggal. Tapi berapa sak semen yang kau berikan untuk masjid? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bersedekah kalau jelas apa balasannya? Coba sebutkan apa balasan bersedekah ini, Buya? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti orang akan bernaung di padang mahsyar. Padang mahsyar itu panas, Pak Ustaz. Oh, panas. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam dari keringat sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam dari keringat sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke kepala. Karena matahari sejengkal dari kepala, panas minta ampun. Tapi ada orang yang bernaung, tempat bernaung. Ambo malam meko, malam pun dikasih tempat bernaung. Padahal anda yang tidak bernaung pun tidak apa-apa. Sejuk, tenang, adem, ayem. Luar biasa malam ini, indah pemandangan. Nampak pula bulan. Ternyata kita sudah sampai pada malam yang ke-6 Syawal. Ramadan potang lama, Syawal copek berlalu. Luar biasa. Ini nampaknya kotak-kotak sudah keluar nih. Itu saya tanya ke panitia, itu kotaknya resmi, ilegal atau legal? Resmi, alhamdulillah. Keluarkan kotak-kotak. Ini banyak orang mau bersedekah. Saya sampaikan ceramah ini 60 menit. Setelah habis 60 menit, kumpulkan kertas pertanyaan, kita jawab pertanyaan. Tapi di sela-sela ceramah ini, sedekah terus berjalan. Kotak-kotak disebarkan. Tapi bapak-bapak dari kepolisian tolong kawal. Kalau udah agak-agak jauh ke tepi pokok karet, bawa masuk balik. Oh, Ustaz kau suuzon, tidak ada pemaling di sini, Pak Ustaz. Bukan suuzon, sekedar waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berapa yang masuk ke dalam kotak itu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah, bersedekahlah. Ini Ustaz Somad ni nyuruh orang aja nih. Ini Ustaz Somad ni Ustaz Calo nih. Sama pun tu orang nanti agak di terminal Dekat Kubang. Ah, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit, bukit. Apa lah ndak pernah ke Bukit Tinggi? Ndak. Lalu hanya uang aja ke bukit. Itulah makanya perlu kita bersedekah. Ustaz Somad tidak bersedekah. Tinggal lo dapet. Bawa kotaknya ke sini. Kok banyak kok? Kebetulan tadi ambo bawa duit banyak 20 ribu untuk THR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah. Kenapa Ustaz lipat? Di luarnya merah, di dalamnya hijau. Jadi nampak uang merah, padahal dalamnya hijau. Inilah ceramah yang paling menyedihkan. Bawa jauh-jauh, asal nampak dokek niti air matu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata itu ndak apa-apa. Inyo pun tahu pula di mana tompek. Lah duduk dulu. Insyaallah. Insyaallah dek. Dek kotak tu banyak ditampak laki-laki banyak bersedekah, maka kata tu pergi ke situ. Itu maka awak mesti banyak bersedekah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta kita tinggal, yasba'ul mayyita salasun. yang akan mengiring sampai ke pemakaman TPU, tempat pemakaman umum, liang kubur, liang lahat. Rumah yang besar belum tentu kita tempati. Dibeli rumah harga 5 miliar, pagi ditengok, malam dijenguk, selalu dipasang CCTV. Tempat tidur sudah pindah, kursi sudah pindah, lemari sudah pindah, kamar sudah berisi penuh. Begitu orangnya mau pindah, minum kopi, batuk, mati. Tidak jadi pindah. Sepatulah pindah, bajulah pindah, lemari sudah pindah, tempat tidur sudah pindah, bini sudah pindah, anak sudah pindah. Orangnya tak jadi pindah, hanya karena apa? Karena sesak napas, jantung koroner, diabetes mellitus, mati. Rumah besar, tinggal. Oleh sebab itu, mana yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Sodakoh, sodakoh. Ambo indak tahu siapa nama sodakoh, potang nama wakafkan tanah. Tapi tadi bapak ibu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, tarawih 30 malam berjamaah, witir berjamaah. Mengalir pahala ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Oleh sebab itu maka sodakoh, sodakoh. Lalu di akhirat nanti Buya, bagaimana keadaan orang yang bersodakoh? Dia akan sejuk, tenang, adem, ayem. Kenapa? Berada di bawah naungan sodakoh. Jadi siapa yang mau bersodakoh, itu orang yang bersodakoh atap masjid itu dulu. Siapa yang bersodakoh atap masjid mecor di atas itu, itu nanti di padang mahsyar dapat juga macam itu. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah macam itu juga di dalam surga. Kalau melihat banyaknya jamaah malam ini, masya Allah, sampai tak berujung, tak tahu di mana ujungnya. Kenapa? Karena gelap, tak ada lampu. Ustaz nak mengundang kiko siapa? Nak mengundang ambo ke siko namanya Ustaz Nuardi. Sama-sama lulus sama ambo di UIN tahun 2008 bulan November. Kami ikut tes CPNS UIN. Sama-sama lulus, tapi di antara peserta itu yang paling akrab kamilah. Kami berdua konon paling akrab. Di apo SK-nya sama-sama lambek. Lulus 2008, baru turun SK 2010. Tawakal tingkat tinggi. Maka waktu ambo makan siang di rumah makan sederhana, besuonyo, Ustaz Samad ke kampung ambo ya? Insyaallah, I am coming. Tunggu kamu datang. Tadi ndak ambo tanyo kampung di mano, ndak ambo tanyo doke apo jauh, yang penting saya datang. Maka tadi kami pun sampai, langsung acara makan. Kata Ustaz Nuardi, jauh Ustaz Somad? Ndak, kata ndak jauh, belok kiri belok kanan sampai. Saya sampai sekarang kalau diundang orang tidak pernah bertanya acaranya di masjid, di surau, di musola, apa di kantor. Tidak pernah minta jemput sampai sekarang. Ustaz kami jemput, datang tak dijemput, balik tak diantar. Tidak pernah minta tiket pesawat eksklusif, eksekutif, kelas bisnis, kelas VIP, tak pernah. Tak pernah minta harus begitu begini, tak pernah. Yang penting datang. Kalau sudah saya janjikan, kalau saya mau datang, siapapun yang mengundang, saya tak akan datang lagi, walaupun sekjen PBB. Oleh sebab itu, maka malam ini sudah saya janjikan, saya harus datang kemari, maka datang. Nah, nanti habis ini baru ke Pariaman. Manusia itu dipegang cakapnya. Kalau kambing sapi dipegang talinya. Kalau ada manusia yang cakapnya tak bisa dipegang, aike lahnya pakai tali. Betul? Betul. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan ada dusta di antara kita. Balik ke sedekah tadi. Kok nampaknya kotaklah hilang. Oh, masih ada lagi. Alhamdulillah, iko lampunya luar biasa. Ambo rasa-rasa ceramah di depan bulan purnama. Kenapa lampu ini mesti dipasang terang? Supaya kamera itu nampak jelas. Kalau tidak ada lampu, kamera itu nanti muka ustaz itu gelap hitam. Udahlah ustaz itu hitam, ceramahnya belum malam. Nah, kok ditonton uang di YouTube? Menengok muka Buya, kok sosek nampaknya? Hitam mukanya. Tapi kalau dipasang lampu ini terang, dikasih tisu, menengok, masya Allah, berkilau cahaya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i. Siapa nama Buya kau? Ustaz Sawan. Berkilau cahaya. Dia tidak tahu lampu terang benderang. Itu apa namanya? Pencitraan. Di dunia ini bisa kita tutup-tutupi. Di dunia ini bisa kita tutupi dengan apa? Dengan peci. Dengan apa? Dengan sorban. Dengan apa? Dengan baju koko. Dengan apa? Dengan baju takwa. Tapi di akhirat nanti, yaumatu belasara'ir, semua rahasia akan ditampakkan. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, cara menutupi silap salah di masa akan masa lalu, tidak ada cara lain kecuali ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dosa-dosamu di masa lalu, dulu kau pezina, dulu kau pecandu narkoba, dulu engkau peminum khamar. Bagaimana cara menebus dosamu? Cara menebus dosa yang lalu dengan cara bersodaku. Apa pula solawat? Nyong solawat sobi, so ada belok kan ya? Bersolawat, bersosoman, bersosolat, bersosotunjang, sodaku. Tidak ada cara lain yang bisa menolong kecuali dengan sedekah, sedekah, sedekah. Hebatnya sedekah. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving. Itu bahasa awak tuh. Miracle, keajaiban, giving, sedekah. Ajaibnya memberikan sedekah. Oleh sebab itu tidak ada yang hebat kecuali sedekah. Sedekah, sedekah. Sedekah menghantarkan orang ke dalam surga Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok, menatap ke belakang. Nabi melihat ada orang yang masuk surga setelah Nabi Muhammad. Ternyata yang ada di belakang Nabi itu bukan ulama. Yang masuk surga setelah Nabi bukan Ustaz Abdul Somad. Yang masuk surga setelah Nabi siapa? Orang yang menyantuni anak ya, anak yatim. Oleh sebab itu anak yatim yang tidak disantuni, siapa yang tak menyantuni anak yatim? Siapa yang tak mau bersedekah kepada anak yatim? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, mereka yang mendustakan agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Tak peduli kepada anak yatim, tidak mau bersedekah kepada anak yatim. Alhamdulillah, kemarin Pak Ustaz saya beli baju dua. Bapak pulang dari warung, pulang dari Pekanbaru, membawa baju dua. Pulang dari pasar Air Tiris, pulang dari pasar Kampar, membawa baju dua. Istrinya heran. Cu, dia apa beli baju dua? Anak awak kan surang. Anak awak surang, tapi ada anak yatim di belakang surang. Kau baju, tolong antarkan. Yang membeli bapak, yang mengantarkannya ibu. Jangan bapak yang antar. Nanti emak anak yatim itu cantik pula. Lah, berkelahi dia itu. Kau Ustaz kalau ceramah harus lengkap dalilnya, teknis juklak, SOP, standar operasional. Kalau enggak seusak uang gara-gara iko. Patilah abang selalu ke belakang iko na. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim macam ini nanti dalam surga. Apa makna macam ini? Dekatnya dengan Nabi SAW berapa sentimeter ini antara ini? Tolong jangan nanti dipelintir. Ini nanti rekaman video ini banyak yang ngotong. Cuk. Ah, kampanye pula. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim macam ini dalam surga dekat. Buya Somad, Ustaz Somad, ya. Dalam surga itu kan banyak orang, ya. Kalau sodo orang nan bersedekah pada anak yatim dokek bontok iko pada Nabi Muhammad, jadi awak secendo apa? Sesuai dengan sodakohnya masing-masing. Bentuk orang nonton bola, Liverpool, Manchester United, PSMS. Nonton bola, kalau tiketnya VVIP, duduk di dekat lapangan bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola nampak. Tapi kalau yang tiket ekonomi di luar stadion, layar tancap lah. Layar tancap, kadang-kadang bule pula. Kadang-kadang lonjong gate. Pas ndak gol datang ingin koncang atau bong sama layar sekalian. Nah, jadi nanti kalau ada orang mengatakan Ustaz Buya berceramah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim dekat di surga seperti ini berdasarkan sedekahnya. Yang pertama, sedekah membuat kita dapat naungan di padang mahsyar sehingga tak panas walaupun matahari sejengkal dari kepala. Yang kedua, bahwa kita nanti akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ingin dekat Nabi, dekat dengan ulama, dekat dengan penguasa, dekat dengan presiden, dekat dengan bupati, dekat dengan wali kota. Ini bukan dekat dengan manusia biasa, tapi dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Yang ketiga, da'u mardakum bisedekah. Obati di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Bapak Ibu, saya tak tanya siapa yang sakit, tapi kalau ada yang sakit, jangan ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Siapa yang datang ke dukun? Ustaz Somad tak takut sama dukun? Tidak. Nanti keburu berkumpul semua dukun di dunia menyantet ustaz. Minta tolong pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah seluruh jamaah ini mendoakan saya supaya saya selamat dari dukun. Betul? Mana ada dukun? Andai pun mati saya, insyaallah mati yang orang disantet sama dukun, matinya mati syahid. Doakan Ustaz Somad mati sebagai mati syahid. Banyak aja doakan. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau matinya mati syahid. Qulil haq, sampaikan kebenaran. Walau kana murran, walaupun pahit, walaupun kejam, walaupun menyakitkan, sampaikan kebenaran. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Hah? Kosong kotak tadi. Oh, lah ditransfer. Alhamdulillah. Ambo heran. Ambo kalau ceramah tabligh akbar itu kotak sampai 20 buah. Malam itu ambo tengok kotak, kok di siko ndak pakai kotak? Rupanya di kampung Ustaz Nuardi, orang sedekah ndak lagi pakai kotak, lah pakai kartu gesek semua. Sah gesek. Ha. Pagi-pagi awak tengok, ha gesek. Awak sanggup gesek, rupanya motong kotak. Ha, patut membelok gesek. Kartu gesek silakan berpahala. Pakai yang cash silakan. Apapun wasilahnya, itu cara saja. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, dibelikan duit itu kemanapun dia akan tinggal. Disimpan duit, simpan. Simpan di bawah bantal. Sudah disimpan di bawah bantal, bantalnya di dalam kamar. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya di dalam komplek, kompleknya dijaga, klaster pakai security, kebakaran, hilang, mati sama securitynya sekalian. Hilang, duit yang kau simpan hilang, tapi ada duit yang tak hilang, mana dia? Yang kau sedekahkan, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk, yang kau makan busuk. Saya termasuk makan yang tak banyak, tapi selama di sini sudah 2 kali saya makan, dijauhi-jauhi makan. Risiko makan, masya Allah. Kau nampaknya kalau 2 hari di kampar kau gopuk balik. Sikit-sikit makan. Luar biasa. Iko apa gulanya kau pak? Iko sempoh deh baung ya. Masya Allah. Iko ikan teri yang pakai kelapa kau? Oh, iko yang paling mantap. Terbuka selera makan kita. Masya Allah. Luar biasa. Tapi yang kau makan itu semuanya busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di on kan 2 on setengah. 1 bulan 7 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Saya, biarpun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton beras. Ampe ton, pak. Ambo lahir 1977. Walaupun banyak yang menganggap ambo 27 tahun. Lahir 1977. Kini umur 41 tahun. Ompek ton 1 kilo. Itu kalau kotoran kambing, maaf cakap, kandang kambing di atas dibakar di bawah supaya jangan naik nyamuk, lalu kemudian kotoran kambing disiramkan ke cabai, insyaallah cabainya gemuk, mekar, hijau, merah, menyala. Tapi kalau non ompek ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking kan tak ada manfaatnya manusia ini, luar biasa. Kelapa ini semuanya manfaat. Batang kelapa buat tiang rumah, kulit kelapa buat untuk membakar, daun kelapa untuk sapu, umbut kelapa bisa dimakan mentah, bisa digulai. Apa lagi? Pokoknya kelapa itu tak ada yang tak bermanfaat. Tapi manusia ini, manusia inilah yang paling tak bermanfaat. Ada pokok kayu namanya gaharu cendana. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bercana bertanya pula, semuanya wangi semerbak. Ada pokok kayu kalau kita potong kulitnya, keluar getahnya, harum, itulah menyan. Tapi manusia ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bau busuk semuanya. Apa yang bisa diambil dari manusia? Satu, sedekah. Ketika dia bersedekah, dia lebih mulia dari pokok kelapa. Ketika bersedekah, dia lebih mulia dari pokok kemenyan. Ketika bersedekah, dia lebih mulia daripada gaharu. Kalau tidak, maka dia hina daripada kayu, daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Membedakan mana manusia, mana binatang, sedekah. Binatang tak bersedekah. Mau membedakan mana manusia, mana pokok kayu, bersedekah. Karena pokok kayu pun bersedekah. Bapak ibu bersandar di pokok kayu. Kalau siang hari bapak ibu bernaung di bawah pokok kayu, dan kita hidup dari pokok kayu, pokok kayu bersedekah. Makanya kalau ada manusia tidak bersedekah, lebih hina daripada pokok kayu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sakit-sakit kata Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak bersolawat jole. Sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Zakat itu diberikan kepada fakir, wal masakin miskin, wal amilina 'alaiha amil, wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf, wa firriqab budak hamba saya, wal gharimin orang dililit hutang, wa fi sabilillah untuk perang jihad, wa ibnis sabil, orang yang musafir perjalanan jauh, berhenti tak ada biaya, minta zakat, seperlapan zakat, seperlapan, seperlapan, seperlapan, seperlapan, itu zakat. Bapak ibu keluarkan zakat. Siapa yang pendapatannya setahun 85 gram emas, 85 gram kali 500 ribu 1 gram 42.500, 42.500 setahun bagi 12 bulan 3,6. Siapa yang gajinya, pendapatannya sebulan di atas 3,6, 3.600 sudah kena zakat. 4 juta setiap 1.025.000. Berapa pendapatan kamu sebulan? 4 juta. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Berapa pendapatan kamu? 5 juta. 125.000. 10 juta. 250.000. 50 juta. Nah, banyak. 1.250.000. 100 juta. Nah, memang kau cito piti kau banyak lupa. 100 juta, 2 juta setengah. Keluarkan. Ingat, tak kau keluarkan, kau simpan di bantal, kau simpan di lemari, kau simpan. Ada yang melihat, bukan CCTV. Siapa yang melihat? Bukan Pak Wali. Siapa yang melihat? Bukan Pak Polisi. Siapa yang melihat? Dia yang melihat. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk, dia yang tidak tidur. Dia Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oleh sebab itu keluarkan zakat, keluarkan zakat. Tapi saya kalau pengajian bukan cuma ngaji, saya mengajarkan juga bagaimana cara supaya tak berzakat. Ah, ini saya ajarkan. Mau Bapak Ibu saya ajarkan? Ah, gini caranya. Ah. Kira-kira sudah berapa pendapatannya? 42.500. Ten, sudah ambang batas, kena zakat. Simpan duit tadi, simpan, simpan, simpan, simpan. Sudah berapa? 40 juta. Bulan depan 45. Lah sampai 40 bolikan ke tanah. Nanti kalau datang Buya, bayar zakat. Ndak ada piti yang Buya. Potonglah sampai 40, lah mau boli tanah. Lah, tabung lagi. Lah sampai lah 40. Bolikan ke Honda. Bolikan ke motor. Mana zakat? Ndak ada Buya. Potonglah sampai 40. Itu Honda baru. Honda mana ada zakatnya? Asoknya ada. Semua hidup tidak berzakat. Bisa? Bawalah kaji kau balik ke rumah. Tapi insya Allah, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum sakit. Karena jarum tak mempan, pakai paku payung makin sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter di Singapura, dokter Cino, diambilnya martil ketek. Ayah lapo lah lama pakai. Baru dia tahu Allah Ta'ala punya skenario yang maha indah, luar biasa. Ini kenapa? Ini ternyata tulangnya sudah keropos. Allah yang punya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi gimana? Ayah, jangan cemaslah, kita ada lutut import dari Cina. Made in China itu lutut. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20, pas 100. Rasakan. Kalau kebetulan penyakitnya sama dengan yang saya ceritakan di ceramah, maka konten isi ceramah tidak ada unsur sindiran dan sara. Kau mesti mau jelaskan. Jangan nanti, oh, iko penyakit apa di sabu ibu ya. Jangan tersinggung mendengar ceramah saya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tersinggung mendengar ceramah saya. Karena ada beberapa orang yang tersinggung mendengar, dua hari sesudah itu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini semua akan mati. Jangan takut mati. Yang kita pikirkan adalah sesudah mati itu apa yang akan kita bawa, ma? Mati. Hidup ini tak lama. Tahun lalu waktu kami halal bayi halal di dalam masjid, inyo duduk di muka buya. Kininya lah mana? Mati. Tahun lalu inyo yang paling bongi pada kami buya. Kininya mana? Mati. Tahun lalu inyo yang paling kaya di kampung kami buya. Kini mana? Mati. Dulu orang mati umurnya lama, 70 tahun, 80 tahun. Datuk nini awak mati lama, 100 tahun, 125 tahun. Pak Cik Anu mati dek apa? Nyepogi ke sungai, mancing ikan, disangkonya tapah, rupanya buaya, mati. Cianu ke mana? Nyepogi ke sungai, ini ditangkok, diular, mati. Dibelah, nampak jasad dalam. Videonya baru saja viral. Mati, meninggal dunia. Dulu orang mati karena kecelakaan. Sekarang meninggal dunia. Cianu kenapa meninggal? Banyak minum teh manis, mati. Diabetes mellitus. Cianu kenapa meninggal? Bekunang-kunang, makan gulai kambing, mati. Kambing juga disalahkan. Belah jelas malaikat maut menjawab nyawa. Kadang ibu juga tiawak pada kambing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sebelum mati, harta-harta ini. Ibu, panen sawit dapat duit, beli cincin. Panen gota dapat duit, beli cincin. Turun gaji 13 dapat duit, beli cincin. SPPD, beli cincin. Ompek biji cincin di tangan. Berjalan ke mana-mana. Mati. Ada orang mati bawa cincin. Mana ada? Mati jam 8 malam. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 2 boleh. Awak pun. Malam-malam jago laki. Membuka. Kalau tak percaya, cuba tes. Nah, balik resiko, pura-pura ibu mati. Tahan nafas, latihan nahan agak-agak 2 minit. Nanya pun menangis. Jam 2 boleh, dibuka. Nah, waktunya sedang buka tu, lun layang syur. Itu bisa dibuat kalau lakinya tidak mengaji. Tapi kalau sama-sama ngaji malam ko, terbuka lah. Nah, begitu ibu menahan, pura-pura kan saya. Rupanya sampai pagi nak tuan toga. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta ini akan tinggal, dicari pagi pulang petang peras keringat, banting tulang tunggang langgang mintang pukang. Tinggal. Lau kana libni Adam wadian min zahab, seandainya anak Adam manusia punya lembah dari emas. Iko buki antara dua buki ada tanah yang landai rendah. Di situ ada emas, omeh banyak. Apa kata Nabi Muhammad? Lau kana libni Adam wadian min zahab, seandainya kalian punya embah lemah dari emas, omas. Latamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia akan minta satu lagi. Ya Allah, kasih satu lagi, cek lagi satu lagi, ya Allah. Sampai kapan? Walan tabla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah mulut disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Na'uzubillah. Oleh sebab itu sebelum mulut disumbat tanah, malam itu mulut masih disumbat bakwan, mulut masih disumbat mie goreng. Oleh sebab itu sebelum masanya tiba, bersedekahlah. Sifat orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan kedua, wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Ustaz Somad kok ceramah menahan amarah, tapi nyodai tadi ambo dangau marah. Ambo bukan marah, memang bunyinya mesti itu. Bapak Ibu kalau melihat saya ceramah rekaman di TV, di YouTube, itu saya bukan marah, memang bunyinya begitu. Nah, jadi kalau mau mengundang ustaz ini kan macam-macam. Ada ustaz ini modelnya nyanyi aja. Ada ustaz itu modelnya lembut aja. Kalau Ustaz Somad ini memang gitu suaranya. Kapan turun suara ini? Nanti 10 tahun lagi. Insyaallah. Jamaah sekalian. Apakah Bapak Ibu sehat? Nanti tahun 2028. 2028, 2038 mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka sifat orang bertakwa yang kedua, wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Semalam ada anak lajang mau menikah. Ustaz Somad kasih saya nasihat, tapi jangan banyak-banyak, satu saja. Nasihat satu. Tak boleh banyak-banyak, enggak, satu aja Pak Ustaz. Oh, nasihat saya satu aja. Apa dia? Jangan marah. Nanti kalau binimu marah, kau jangan marah. Kalau binimu marah, kau jangan marah. Karena kalau kau marah, dia marah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Oleh sebab itu kalau nampak dia marah, diam aja. Oh, kalau saya diam dia makin marah Pak Ustaz. Ah, pergi jauh-jauh. Kalau saya sedang marah berdiri Pak Ustaz, duduk. Kalau sedang marah duduk, berbaring. Kalau sedang marah, marah itu dari api neraka. Siram dia pakai air wudu, maka dia akan padam. Kalau sudah wudu tak juga padam, mandi. Kalau tak juga padam, masuk ke sungai Kampar. Insyaallah bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Nah, oleh sebab itu maka marahnya. Tapi jangan deh ambo ceramah malam eko. Orang yang bertakwa, dia tidak marah. Lalu besok tidak ada suang pun tidak ada yang marah. Pak, tadi saya tengok anak gadis bapak dibawa orang. Biarlah. Sudah. Bini bapak lah dibawa orang, tadi nampak ambo di hotel. Tidak apa-apa. Iko bukan takwa, bongak. Jadi uang takwa itu artinya menahan amarah. Karena selama puasa dia menahan amarah. In syatamahu ahadun, kalau ada uang mencaci maki, sumpah serapa, au qatalahu, ngajak berkelahi. Hei, berani kamu sama saya? Berani sama saya? Ana shaim, aku puasa. Polisi pakai seragam, pakai pistol, datang preman nantang. Hei, berani sama saya? Aku sedang puasa. Berani kamu nantang sama saya? Aku sedang puasa. Nanti habis buka tembak kepala. Apa maknanya? Menahan amarah. Nampak lampu merah di depan, antrian panjang, begitu lampu merah marah. Apa nih lampu ini? Kenapa ini? Cabut aja lampu ini, tabrak aja. Memangnya kita marah-marah-marah berubah dia jadi hijau? Kalaulah marah-marah bisa merubah lampu merah menjadi hijau, sudah lama saya marah-marah. Kadang kalau sedang macet-macet itu, pertama bunyi klaksonnya ten, lama-lama ten, lama-lama ten, lama-lama pantang. Macam-macam bunyi klakson gini. Memangnya marah itu menyelesaikan masalah? Kalaulah masalah di Republik Indonesia ini bisa selesai dengan marah, tidak perlu membentuk DPR, tidak perlu ada bupati, wali kota, legislatif, yudikatif, marah aja semuanya. Dewan Marah Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu bagaimana kita mengatur emosi, jangan sampai marah. Makanya kata Nabi SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada kalanya Nabi marah? Ada. Jangan sangka Nabi itu tak marah sama sekali. Ada kalanya Nabi marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke belakang, tak ada jamaah. Mana jamaah? Mana jamaah salat? Kenapa tidak ada? Nabi marah luar biasa. Kata Nabi SAW, yang tidak sholat berjamaah, layan tahiyanna, mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Itu Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, kubakar rumah mereka. Nabi marah. Jadi kalau ada orang menyabik, Nabi tidak ada marah-marah untuk Ustaz Somad. Nabi marah, ku bakar rumah mereka. Ustaz pernah nyebut gitu? Tidak. Kalau mau menyabik, siapa yang tidak sholat, ku bakar. Sebelum Ustaz membakar rumah Ustaz, ambo bakar dulu. Ambo tidak ada kuasa. Oleh sebab itu maka Nabi juga marah. Kapan Nabi marah? Ketika masjid ditinggalkan. Tapi masjid di kampung halaman kita, masya Allah, ramai, melimpah ruah. Tengoklah, sampai keluar masjid melimpah. Di dalam kosong. Ini acara awak di siko kan? Alhamdulillah. Biasa kalau ambo ceramah ada drone naik. Malam itu ambo heran, kenapa tidak ada drone? Punya takut itu sangkui kata. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah. Kalau bentuk ikola pengajian, insyaAllah tentara-tentara Israel menengok iko pakai pempes saudara. Bayangkan Allahu Akbar. Teriakannya, awak pun takut mendengarnya. Apalagi tentara Israel, maka menahan amarah. Pertama bersedekah, yang kedua wal kazimin al ghaiz, yang ketiga wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Makanya bunyinya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu sudah maafkan ibu anu? Sudah saya maafkan dia Pak Ustaz. Sudah ke rumahnya? Belum. Tapi sudah maafkan, saya sudah maafkan dia. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya tahun 2030 ya, itu bukan maaf, itu namanya dendam kesumat. Saya tak dendam, sikit pun tak dendam. Terus cuma ingat aja. Sama, apa beda? Sebelum tidur malam harus plong, jangan sampai dibawa besok pagi. Jangan dendammu kau bawa sampai besok pagi. Sebelum tidur malam, ya Allah, semua orang yang mengejek-ejek aku dari pagi sampai malam ini, maafkan mereka, murahkan rezekinya, bimbing dia, matikan dia husnul khatimah. Jangan ada dendam kesumat. Ini sekarang orang sudah mau mati pun berpesan, dah mau sakaratul maut. Datang anak panggil, si kau semua tahu. Apa? Anakmu jangan nikah sama anaknya 70 keturunan. Dendam kesumat, busuk hati. Itulah yang membuat kita menjadi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersalang dalam hati? Hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad itu apa, Buya? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, benci melihat orang lain dapat kekuasaan, marah menengok orang lain kaya raya. Rumah orang yang baru kumat darah tingginya. Ambo sakit hati yang mau nengoknya, Buya. Tak dapat ambo maafkannya. Dek apa? Motornya baru, Buya. Nanti kau rumahnya baru. Tapi yang paling sakit hati kau, Buya, apa? Bininya baru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bisa memaafkan orang lain. Bapak ibu yang hadir semua malam ini, dari yang dekat, yang jauh, yang kiri, yang kanan, yang muka belakang, maukah bapak ibu memaafkan silap dan salah saya? Lah, selesai acara. Kan itu inti acara awak malam ini. Merajut kembali tali silaturahim. Dan selama engkau patah, sambung balik. Dan selama engkau pecah, rekatkan lagi. Dan selama engkau putui, rapatkan lagi. Itulah makna halal bihalal silaturahim. Tidak ada gunanya bersedekah, tahan amarah, berikan maaf. Keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dia silap salah dan keempat, dia langsung bertaubat, bukan taucu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cara taubat kau, Buya? Mandi taubat. Dan paling eloknya mandi taubat. Mandi taubat itu condo apa, Buya? Mandi taubat macam mandi wajib, basah semua dari rambut sampai ke ujung kaki. Aku berniat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Habis itu salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat. Tapi yang kuat-kuat, apalagi kalau di masjid ditanya orang. Usolli sunnata taubat. Dosa aku. Jangan bersuara. Kau namanya usolli silent. Buang sembahyang apa tadi? Usah urus-urus sembahyang susu wang aja lah. Soli sunat taubat dek mengganggu bini wang. Nyata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Samu dak cendok kali tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lamunya memilih ayat. Qul huwallahu ahadun illahu samad. Lam yalid de apa buya tu asal sembahyang itu aja ayat upunya namo inyo di situ atulah ayatnya ndak pindah-pindah siapa namo imam awak tadi Pak Buya Anas patulah kul auzu birabbin nas tahu buyanan maghrib tadi nah itu Buya Tariq patulah ayatnya wasama iwat Tariq tapi Pak Imran tu Pak Imran namanya Ali Imran kenapa kul apa kul huwallahu tadi memangnya Imran tapi panggilan sehari-harinya kulhu patulah kulhu Allah tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apapun ayatnya ayat tak wajib rukun syarat wajib sunat membaca ayat ikon tak wajib tak rukun tak syarat sunat panjang-panjang elok panjang-panjang dibaca apalagi awak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesudah itu salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yastaghfirullah istighfar astaghfirullahalazim paling pendek agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih yang paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta panjang dulu ya kini zaman canggih tinggal tulis saja di HP Sayyidul Istighfar enter Sayyidul Istighfar ujungnya jolek yang tulis Sayyidul ambo tulis Sayyidul keluar Sayyidul Tombang sama Sayyidul Amin Ustaz Sayyidul Amin Ustaz Sayyidul Tombang Sayyidul Istighfar enter pilih gambar akolonya Sayyidul Istighfar bapak-bapak yang punya duit banyak bawakan ke warnet dek tolong carikan Sayyidul Istighfar lah print cetak print berapa satu lembar 500 print nah tempel di mana tompek dan paling selalu awak tengok tempel bapak-bapak di mana kulkas ah tempel pintu kulkas ibu di mana loket kompor Allah tak kompor sambil masak Allahumma anta rabbil alamin lah masak pagi tengok, masak siang tengok, masak malam tengok, satu hari tiga kali, sepuluh hari tiga puluh kali, sebulan insya Allah hafal, tak juga hafal cawik bakar masukkan ke Indomie ke apa, kacau, ha, makan, dua hari batuk bengek mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dilakukan, lalu apa? Mamin muslimin yusnibu zamban, ada orang silap salah buat dosa. Tsumma yastaghfirullah minta ampun pada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Ustaz, dosa saya banyak, Ustaz. Dosamu diampunkan Allah walau sebanyak buih di pantai, walau sebanyak buih di laut, walau sebanyak pasir di pantai, walau sebanyak lidi di atas pokok kelapa, walau banyak gotah karet di dalam batang karet, diampunkan Allah segala dosa-dosamu. Dosamu kok banyak, Buya? Diampunkan Allah. Dosa saya banyak Ustaz, diampunkan Allah. Dosa saya sama Ustaz, apa dosa? Yang kemarin itu belum bisa saya bayar. Bayar! Sampai ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada gunanya berdosa kepada manusia. Dosa kepada Allah insya Allah selesai dengan taubat. Tapi dosa dengan tetangga, dosa dengan kawan, dosa dengan sahabat, bagaimana minta ampunnya? Bapak ibu punya duit banyak, panen karet, panen sawit, bawa duit ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ditarik kain Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan aku ya Allah. Tak bisa, mesti minta maaf besok sudah hari ke-6 Syawal. Sudahkah kau minta maaf kepada tetangga, kawan, sahabat? Datang minta maaf. Minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak. Tuh, kok gini? Anak gadis. Orang tua boleh. Itu yang asli. Kini uang dah. Kalau nampak uang tua, oh, ada anak gadis. Itu balik itu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ustaz, saya tak mau minta maaf. Kenapa? Mana dalilnya minta maaf? La ilaha illallah. Minta maaf pun minta dalil. Parah orang kau minta dalil. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk? Aku mencambuk kuda, mencambuk unta, kena ujung pundaknya. Hadza zahri falyastaqit minhu. Ini pundak Muhammad, silakan balas. Balas! Balas! Sahabat semuanya menunduk sedih karena Nabi minta balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang cakapku kasar, menyinggung perasaannya, sakit hatinya. Hadza irdi. Ini harga diri Muhammad. Silakan balas! Balas! Sahabat semuanya terdiam sedih karena Nabi minta maaf. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya, kata Nabi. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya, aku lupa bayar. Mana? Mana? Tegak seorang sahabat. Innalaka alayya thalatha dirham. Ada 3 dirham belum bayar. Apa kata Nabi kepada Fadal? Ya Fadal, idfa ya Fadal. Bayar wahai Fadal. Begitulah Nabi yang dijamin masuk surga, yang diberi segala nikmat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau ku kasih ya Muhammad. Tetap dia minta maaf. Alhamdulillah, tokoh masyarakat di kampung halaman kita menggagas acara malam ini, yang tak sempat berdatang-datangan kemarin, yang dari luar kota hari ini balik ke kampung bersama, maka kita saling bermaaf-maafan. Bersihkan plong, jangan lagi ada dosa, jangan lagi ada. Tapi kalau selama ini yang terkait materi, duit, pinjam panci belum balik, mesti dibalikkan. Tanah tergeser, bertetangga, berkawan, bersahabat, sempadan tanah tergeser sejengkal, geser sejengkal, shibran sejengkal kau geser, maka akan tuwiqa dililitkan di lehermu min sabi'i aradin. Sejengkal kau geser sempadan tanah, 7 lapis tanah akan melilit lehermu nanti di akhirat. Berapa Buya? Sejengkal. Alhamdulillah saya tak pernah menggeser sejengkal. 5 meter aduh. Tahankan. Tanah, tanah, tanah, tanah, tamak, tamak. Menggeser tanah bermeter-meter. Memangnya kita ini perlu tanah banyak? Bukan banyak perlu tanah. Semeter, 2 meter. Itulah tempe awak. Semeter, 2 meter. Warna-warna tanah diciptakan dari tanah. Mati dimakan cacing tanah. Ustaz, apa betul manusia itu diciptakan dari tanah? Ya. Kalau memang betul manusia itu diciptakan dari tanah, tanah kan sifatnya baik. Mestinya baik semua lah. Kenapa ada kawan saya itu tak baik? Dia dari tanah juga, tapi dari tanah sengketa. Itu maka bentuk utaknya utak-utak sengketa. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa ceramah tablik akbar di kampung awak tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah tak apa isi. Pokoknya malam tu banyak bawa nak kotak nampak. Jadi orang ada memboi. Tak, aku pura-pura ngantuk. Dah lewat bawa tak balik. Oh, jangan. Karena kita akan membawa itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pas jam 9:30. Tadi saya mulai ceramah 8:30, sekarang 9:30, pasti 60 menit saya ceramah. Berikutnya menjawab pertanyaan.